tertib, tenang, mendengarkan ya, belajar duduk tenang sampai selesai. Kemudian kepada para ibu-ibu, jangan lupa jaga kondusivitas untuk tidak berbincang sesama teman atau memainkan HP-nya masing-masing, karena itu akan mengurangi faedah dan mengurangi adab-adab atau akhlak-akhlak di dalam thalabul ilmi. Dan bagi para ummahat dan abah yang membawa anak, tolong untuk bahu-membahu untuk menjaga kondusivitas ta'lim ini dengan menertibkan anak-anaknya masing-masing. Nah, terus yang selanjutnya, yang terakhir, mohon ta'awun dan bantuan kerjasamanya ke segenap ikhwah semua agar menjaga ketertiban, kebersihan lingkungan masjid ini, baik selama berlangsung ataupun setelah selesai kajian nanti. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada segenap ikhwah. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan jazakumullahu khairan katsira. Dan untuk selanjutnya, kita masuk kepada acara inti, yaitu istifadah atau mengambil faedah ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rijal hafizahullah ta'ala. Waktu dan tempat kami persilakan seluas-luasnya. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya cintai fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, yang telah memudahkan kita semuanya untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia ini, masjid yang agung ini, untuk bersama-sama kita bertaqarrub ilallah, berusaha menempuh jalan kedekatan kepada Allah, menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada jannah Allah, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita duduk mendengarkan ayat dan juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak setiap orang mengerti tujuan hidup. Dan tidak setiap orang memahami kemana dia akan berlabuh. Ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya dunia inilah segalanya. Dia tidak mengerti, tidak meyakini apa yang akan terjadi ba'dal mamat, sesudah kematian. Sehingga yang dia kejar adalah apa yang sekarang sedang dia lakukan, yaitu dunia. Fajama'al mal, mereka pun mengumpulkan harta, mereka pun memperjuangkan dunianya. Karena mereka tidak mengerti, tidak meyakini, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hakikat hidup. Adapun orang-orang yang beriman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia beriman tentang adanya hari kebangkitan. Adanya hari kehidupan sesudah hancurnya dunia ini. Orang-orang yang beriman meyakini bahwasanya dunia ini hanya negeri persinggahan. Darul amal. Negeri untuk beramal. Dan akhirat itu adalah negeri pembalasan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan hari akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Dia lebih baik dan lebih kekal. Naam. Jadi orang-orang yang beriman dengan hidayah dari Allah, ya, dia mengerti bahwasanya dunia itu adalah negeri amal. Adapun buah dari amalan-amalan itu dan kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat kelak. Nah, dia meyakini bahwasanya dulu manusia itu di jannah. Adam Allah ciptakan fil jannah. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk Adam sebagai pasangannya Hawa, juga dulu di jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya takdirkan keduanya turun, diturunkan ke muka bumi ini. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan iblis menggelincirkan keduanya, Adam dan Hawa. Maka keduanya pun dikeluarkan dari jannah. Dikeluarkan dari surga. Naam. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam tidak bisa dicela dan tidak boleh dicela. Karena itu sebuah musibah yang menimpa kita. Sebabnya, ya, Nabi Adam berbuat kezaliman. Tetapi Allah telah mengampuni Adam sehingga tidak bisa dan tidak boleh mencela Adam alaihi salatu wassalam. Beliau sudah memohon kepada Allah ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Rabb kami, zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Diampunilah Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjanjikan bagi Adam alaihi salatu wassalam dan anak cucunya untuk kembali lagi ke negeri awal, yaitu apa? Jannah. Jika menempuh sebab-sebabnya. Jika menempuh jalan-jalannya. Adapun orang-orang yang justru berpaling dari jalan yang Allah turunkan, ya maka dia akan mendapatkan kesempitan, dia akan mendapatkan kebinasaan, dan dia tidak akan kembali ke negeri awalnya. Tetapi dia akan masuk ke negeri yang lain, yaitu an-nar. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian hamba Allah ada yang Allah jadikan sebagai ahlul jannah, dan sebagian lagi ada yang Allah jalla wa ala tetapkan sebagai ahlul nar. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dan itulah yang kita imani. Di sana ada negeri kemuliaan, Darussalam. Di sana ada negeri kebahagiaan, Jannatun Na'im. Di sana ada negeri kekekalan yang penuh dengan kenikmatan. Dan di antara kenikmatan itu, wa min a'zamiha wa bal a'zamuha, dan yang paling besarnya adalah an-nazaru ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah jalla wa ala. Di sana ada negeri kenikmatan yang abadi, jannah. Dan di sana ada negeri kebinasaan, di sana ada negeri yang penuh dengan azab, al-jahim, an-nar, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai seorang muslim yang beriman, karena keimanan itulah kemudian kita menempuh sebab-sebabnya, sebab-sebab untuk masuk ke dalam jannah dan selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini doanya orang-orang yang beriman. Ini doanya orang-orang yang mengerti bahwasanya di sana nanti di negeri akhirat ada negeri kebahagiaan al-jannah, dan di sana ada negeri kebinasaan an-nar. Dan orang-orang yang beriman tahu bahwasanya hanya Allah saja yang bisa memberikan kemuliaan, dan hanya Allah saja yang bisa menyelamatkan dari kebinasaan. Sehingga mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan untuk kami di dunia ini hasanah, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga mendapatkan hasanah, al-jannah. di antaranya waqina azaban nar, dan selamatkan kami, lindungilah kami dari azab jahannam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan bahwasannya ketika manusia Allah turunkan di dunia ini, ya, Allah Jalla wa'ala menurunkan wahyunya. Nah, menurunkan firman-Nya, diutus para nabi dan rasul agar manusia mengerti jalan untuk kembali menuju negeri awalnya. Dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, rasul yang pertama, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada manusia jalan kembali kepada negeri awal, al-jannah, dan jalan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah memegang wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Al-Kitab was-Sunnah. Karena Al-Kitab dan As-Sunnah itu akan menjelaskan kepada seorang hamba awsaf, sifat-sifat Ahlul Jannah. Sebagaimana juga Al-Quranul Karim menjelaskan awsaf Ahlin Nar, sifat-sifat Ahlun Nar. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan jalan untuk menuju jannah. Sebab-sebab agar seorang bisa kembali ke negerinya awal, yakni jannah. Juga menyebutkan tentang sebab-sebab yang akan menjerumuskan seorang dari an-nar. Dan ini pembahasan kita kali ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mengenal awsaf, mengenal sifat-sifat Ahlul Jannah, dan juga mengenal awsaf, sifat-sifat Ahlun Nar. Dan kita awali dengan pembahasan, ya, mengenal sifat-sifat Ahlul Jannah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita akan mendapatkan siapa Ahlul Jannah. Taib, kita sebutkan sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu, a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah Jalla wa'ala berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih jannah Allah. Yang jannah itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mala ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basyar, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Karena saking indahnya, saking luasnya, saking nikmatnya. Nah, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang kenikmatan-kenikmatan jannah. Tapi ketahuilah bahwasanya kita Seindah apapun yang kita bayangkan dari kenikmatan jannah itu, kita tidak mampu membayangkannya. Kita tidak bisa ya menggambarkannya. Nah, Nabi menyebutkan salah satu syajarah fil jannah, salah satu pohon di jannah yang disebut bernama Tuba, syajarah fil jannah. Saking besarnya pohon itu, ya, kuda yang kuat, kuda pacu yang kencang, ditunggangi untuk mengelilingi pohon itu 100 tahun. Untuk mengelilingi pohon tadi, saking besarnya pohon itu, apakah terbayang betapa besarnya jannah, betapa besarnya nikmat jannah itu? Naam, sehingga betul kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, kenikmatan jannah itu adalah kenikmatan yang ma la aynun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyar, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Siapa yang akan mendapatkannya? Disebutkan dalam hadis ini, sifat mereka adalah mereka orang-orang yang soleh, solehin. Maka kalau kita ingin mendapatkan jannah itu, bagaimana kita menjadi orang-orang yang soleh? Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan jannah itu untuk mereka. A'dattu li'ibadiyas salihin. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Soleh lisannya, baik lisannya, soleh hatinya, dan soleh jasadnya, amalannya. Nah, ini hadis qudsi. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Siapa ahlul jannah? Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifatil jannatu. Dan jannah itu, surga itu didekatkan. Lil muttaqin. Untuk orang-orang yang muttaqin. Berarti, jannah itu untuk mereka. As-salihun humul muttaqun. Orang-orang yang soleh itu adalah al-muttaqun. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa'anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang muttaqin itu keberuntungan, kemuliaan di jannah. Kebun-kebun Allah berikan untuk mereka, kebun-kebun yang indah, yang tidak pernah terbayang. Anggur untuk mereka. Juga istri-istri bidadari-bidadari untuk mereka. Bejana-bejana yang dengannya mereka meminum minuman-minuman yang tidak pernah terbayang. Di sana ada sungai dari susu. Di sana ada sungai madu. Di sana ada sungai arak yang tidak menjadikan orang itu mabuk. Dan air yang segar. Itu Allah berikan lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Ini sifat-sifat ahlul jannah. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita tentu akan terus bertanya. Dan kita berusaha mengerti. Karena kita semua ingin kembali ke negeri itu. Beda dengan orang-orang kafir, beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka menganggap hidup itu ya di dunia saja. Nah, sehingga yang mereka cari adalah kenikmatan dunia. Raja Romawi, Raja Persia, mereka membangun dunianya dengan emas, dengan perak. Mereka bangun istana-istana mereka dengan emas, dengan perak di dunia ini. Mereka buat dipan-dipan dari emas, dari perak, dari sutra. Karena itu yang mereka cari. Tapi ahlul iman, orang-orang yang beriman, yang mengerti bahwasanya dunia itu hanya negeri persinggahan, bukan itu yang diperjuangkan. Suatu saat Nabi bangun dari tidur beliau, tidur di atas tikar, sehingga punggung beliau tampak bekas-bekas tikar. Seorang Nabi, kekasih Allah, orang yang paling mulia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidnya para Nabi, para Rasul, Sayyidnya manusia seluruh, tidur di atas tikar dan membekas pada punggung beliau. Naam, tikar itu membuat sahabat Ibnu Mas'ud atau yang lain menangis, meneteskan air mata, melihat itu sedih, menangis. Kenapa menangis? Kenapa muncul rasa haru dan sedih? Diungkapkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, mereka itu Raja Romawi, Raja Persia, orang-orang kafir, tapi hidup mereka seperti itu, penuh dengan kenikmatan duniawi yang melimpah, tidur di atas sutra, dipan-dipan yang empuk, ya, emas, perak, dan istana mengelilingi mereka. Tapi engkau ya Rasulullah, kekasih Allah, engkau ya Rasulullah, orang yang paling mulia seperti ini. Bahkan sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau memerintahkan sahabat untuk membuatkan tempat tidur yang mewah, itu langsung sahabat akan membuatkan. Tetapi ternyata jawaban Nabi alaihi salatu wasalam ketika mendengar ucapan tadi, jawaban yang menunjukkan tujuan hidup seorang muslim yang sesungguhnya. Dan itu pelajaran bagi kita. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ma ana fid dunia illa karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Wahai Ibnu Mas'ud, wahai sahabatku, apa urusanku dengan dunia? Yani untuk apa hidup di dunia ini? Untuk apa memperjuangkan dunia sampai seperti itu? Haula, seperti mereka itu, orang-orang yang tidak beriman. Mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia, kata Nabi. Ma ana fid dunia, tidaklah aku dengan dunia itu kecuali ibarat seorang penunggang kuda, musafir, yang melakukan perjalanan yang panjang, kemudian lelah, capek, panas, mendapatkan tempat untuk berteduh, pohon yang rindang, istawalla tahta syajarah, menyempatkan untuk istirahat sejenak. Tidak pernah terfikir untuk tidur selamanya di situ. Tidak pernah terfikir untuk, ya, tidak meninggalkan tempat itu. Namun dia selalu berfikir negerinya. Sumaroha wa tarogaha, maka dia pun hanya sejenak di bawah pohon yang rindang itu, kemudian meninggalkannya. Seorang muslim, cita-citanya jauh di sana. Dia berusaha untuk mengerti sifat ahlul jannah, untuk dia juga bersifat dengan sifat itu. Sebagaimana dia juga berusaha untuk membaca Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, untuk mengerti sifat-sifat ahlun nar, agar dia bisa menyelamatkan diri dari sifat-sifat itu, agar dia diselamatkan minan nar, dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah mendengar sebagian nusus bahwasanya ahlul jannah atau orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah adalah orang-orang yang bertakwa, as-salihun, orang-orang yang bertakwa, al-muttaqun, as-salihun. Nah, lalu siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Siapa orang-orang yang saleh? Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan beberapa ayat. Yang ayat-ayat itu menjelaskan tentang siapa orang-orang yang bertakwa. Di awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang na'am, orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Al-Qur'an yang Allah turunkan itu adalah petunjuk bagi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini di antara apa yang Allah sebutkan tentang muttaqin, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, wa yuqimuna shalah, dan mereka menegakkan salat, dan mereka berinfak, mengeluarkan sebagian dari harta yang Allah Subhanahu wa taala ya rezekikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, lanjutan dari surah Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Dan jannah itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, ghayra ba'id, tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ini jannah disediakan oleh Allah likulli awwabin hafiz, untuk setiap awwab. Ini sifat muttaqin, awwab. Hafiz man khasyya ar-rahmana bil ghaib. Khasyya, ada rasa takut kepada Allah bil ghaib. Kemudian sifat yang keempat yang disebutkan dalam ayat ini, wa jaa'a biqalbin munib. Ini beberapa ayat ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah yang menyebutkan tentang awsaf, sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Naam. Wa qad dzakara Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, sifat-sifat al-muttaqun, sifat-sifat ahlul jannah. Dan kita simpulkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, ada tiga perkara yang sifat itu melekat pada orang-orang yang bertakwa. Dan kita akan membahas tiga perkara ini biidznillah azza wa jal bil ikhtisar, dengan ringkas insyaallah taala. Al-muttaqun, orang-orang bertakwa, adalah yang pertama orang-orang yang disifati dengan iman wa tauhid. Al-iman wa tauhid. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dua sifat yang lain biidznillah azza wa jal, kita lanjutkan ba'da salatul isya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.